lagi galau nih lagunya. Aku tak senang lah bisa terima mundur timbang loro hati. Dan oh ya oh, uangku wis mali ora bakal bali. Paribasan sudah ikut nyanyi semua yang di situ.